dengarlah suara keluhan jiwaku yang sedang merana dilanda nestapa. Tak seorang jua yang mau tahu, bertanya tertawa ataupun suara keluhan jiwaku yang sedang merana dilanda nestapa. Tak seorang jua yang mau tahu, bertanya tertawa.